Dari Zaid bin Abdurrahman bin Abu Hazim diriwayatkan bahwa ia berkata, sesungguhnya seorang hamba bisa saja melakukan kebajikan yang dia senangi, namun ternyata Allah menjadikannya sebagai keburukan yang paling berbahaya buat dirinya. Adakalanya seorang hamba melakukan keburukan yang ia benci, namun ternyata Allah menjadikan kebaikan yang paling bermanfaat yang tiada bandingnya buat dirinya. Sebabnya, ketika si hamba melakukan kebajikan itu, ia bersikap takabur, menganggap dirinya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki orang lain. Bisa jadi, dengan sebab itu, Allah menggugurkan kebajikannya itu bersamaan dengan banyak kebajikan lainnya. Sementara, ketika si hamba melakukan kejahatan yang dibencinya itu, bisa jadi Allah menumbuhkan perasaan takut dalam dirinya. Kemudian, ia menghadap Allah dalam keadaan rasa takut yang masih tertanam di dalam hatinya. Dari Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf.